أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي بالله رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembacaan kitab Fiqih Muyassar masih pada pembahasan seputar jihad fi sabilillah. Telah kita baca keterangan para ulama yang menulis kitab Fiqih Muyassar. Pembahasan terakhir barakallahu fikum, kita sampai pada kapankah jihad yang hukum asalnya adalah fardu kifayah menjadi fardu ain. Jadi jihad fi sabilillah hukum asalnya adalah fardu kifayah. Kapan menjadi fardu ain? Barakakum, ini telah kita bahas. Namun tidak ada salahnya kita sedikit mengulang. Jihad menjadi fardu ain itu ada beberapa keadaan. Di dalam kitab ini disebutkan 4. Yang pertama, apabila musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyerang negeri-negeri kaum muslimin, masuk ke negeri mereka, mengepung, maka dengan ini kaum muslimin wajib bagi mereka untuk berjihad fi sabilillah masing-masing individu sesuai dengan kemampuannya dalam rangka menolak madarat, dalam rangka untuk memerangi mereka. Barakallahu. Keadaan yang kedua, idza hadaral qital, apabila peperangan itu sudah berkecamuk, maka keadaan seperti ini, peperangan sudah berkecamuk, dua pihak, satu pihak dari kalangan kaum muslimin, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan pihak lain dari kalangan orang-orang kafir, awliya ussayatin, wali-wali setan, bertemu saf dari kalangan kaum muslimin, barisan dari kalangan kaum muslimin dan juga barisan dari kalangan orang kafir sudah saling berhadapan-hadapan, maka tu'ayyinal jihad, jihad menjadi wajib fardu ain, ya, bagi orang yang hadir di situ, bagi orang yang sudah hadir di situ menjadi fardu ain apabila sudah saling berhadapan. Barakakum. Diharamkan untuk lari dari perang tersebut, kecuali dalam rangka berkofikum, ya, untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain, mencari kekuatan kemudian menyerang balik, atau dalam rangka barakabikum sebagai taktik sebagaimana ini terjadi pada panglima perang Saifullah, pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika beliau barakabikum memimpin peperangan, maka pihak kaum muslimin dari sayap kanan barakabikum, ya, berputar menduduki posisi pihak kaum muslimin dari pada sayap kiri, dan yang sayap kiri barakabikum berputar, ya, menduduki kedudukan kaum muslimin pada sayap kanan, yang di depan ke belakang, yang di belakang ke depan, sehingga orang-orang kafir melihat orangnya berbeda, seakan-akan barakabikum mendapatkan barakabikum, ya, bantuan, padahal tidak barakabikum, karena memang ribuan, ratusan ribu ketika itu barakabikum. Maka barang siapa yang lari dari peperangan tatkala sudah berkecamuk barakabikum, maka dia telah terjatuh pada dosa besar yang bisa membinasakan dia, dan dia diancam dengan neraka. Keadaan yang ketiga barakabikum, jihad menjadi fardu ain apabila seorang penguasa, seorang pemimpin kaum muslimin, baik dia adalah presiden, perdana menteri, raja, sultan, atau yang lainnya, memerintahkan rakyatnya untuk berjihad, untuk berangkat jihad, maka wajib barakabikum untuk berperang bagi rakyat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-38 dan 39. Barakabikum. Dan barang siapa yang tidak mau memenuhi seruan ajakan penguasanya untuk berperang, maka rakyat tersebut barakabikum diancam oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mampu. Ini terlepas dari ada uzur, ya, pembatal-pembatal, ya, untuk berangkat. Barang siapa yang tidak mengindahkan seruan jihad tersebut yang diserukan oleh penguasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan azab yang pedih kalau dia tidak bertaubat dan Allah tidak mengampuninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa tanfiru yu'adzibakum 'adzaban 'alima. Jika kalian tidak lari, jika kalian tidak berangkat, ya, maka, ya, kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barakallahu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa idza stanfartum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berangkat berperang oleh penguasa, diminta untuk berangkat berperang, fanfiru, maka kalian harus berangkat. Barakallahu. Kemudian keadaan yang keempat adalah apabila barakallahu ada kebutuhan padanya, ya, maka jihad menjadi fardu ain apabila kebutuhannya itu memang mendesak barakallahu. Sekarang kita masuk pada masalah yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya. Qala ashabul fiqhil muyassar hafizahumullahu ta'ala, al mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutul jihad, syarat-syarat terpenuhinya jihad. Syarat-syarat terpenuhinya jihad. Yustaratu liwujudil jihadi sab'atu syurut. Kewajiban jihad dipersyaratkan dengan 7 persyaratan. Wahia al-Islam, yang pertama, yang berjihad harus Islam, harus Muslim. Nanti akan disebutkan barakatikum insyaAllah dalil-dalilnya. Wal-bunuh, yang kedua, ya, harus baligh, usianya usia baligh. Barakatikum. Wal-aqlu, yang ketiga, harus berakal. Tidak boleh ya gila atau setengah gila. Yang keempat, wadzukuriyah, harus laki-laki. Yang kelima, walhurriyah, statusnya merdeka, bukan budak. Yang keenam, wal istita'atul maliyah wal badaniyah. Yang keenam, barakallahu fikum, dia mampu dari sisi harta dan badannya untuk berperang. Yang namanya berperang, barakallahu fikum, melakukan perjalanan, ini butuh harta. Harta digunakan untuk ya membeli bekal. Butuh makan, butuh minum. Makan dan minum, barakallahu fikum, beli. Ya, nanti akan disebutkan penjelasannya insyaallah. Yang ketujuh, wassalamatu minal amrod wal abrar. Selamat dari penyakit dan madarat yang ada. Selamat dari penyakit dan madarat yang ada. Kalau sakit sudah tentu. Di antara madarat barakumkum, ketika ada orang alim, seorang ulama di negeri itu satu-satunya, apabila dia ikut berperang kemudian meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan ahqah minhu, orang yang lebih faqih, lebih tinggi ilmunya daripada beliau. Maka barakawikum, keadaan seperti ini dikecualikan. Ulama seperti itu boleh tidak ikut perang walaupun fardu'ain. Barakawikum, karena memang menjadi rujukan umat. Oleh karena itu, ulama kita yang masih hidup, barakatum Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi, ya, kata siapa tidak pernah berjihad? Dulu saat perang Teluk, barakatum, ya, mereka-mereka ini berada di barisan terdepan. Ya, yang Sayyid Qutb, kemudian Syekh Al-Albani atau yang lainnya, barakatum, ya, dari kalangan Khawarij, menyatakan ini ulama cuma ahli fikih saja, tidak bisa berperang. Kata siapa? Syekh Hani Hafidzahullah, yang sekarang dipilih menjadi menteri, ya, berperang, bahkan menjadi panglima, ya, mujahidin tatkala kemarin, tahun kemarin barakallahu fikum, melawan Syiah Rafidhah Hufi. Barakallahu fikum. Jadi kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, tatkala mereka ya waktunya belajar, beribadah dengan sungguh. Ketika perang jangan ditanya, maka mereka bagaikan singa yang sedang tidur. Ketika sudah diganggu, barakallahu fikum, ya, tidak ada yang berani. barakallahu fikum, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka berperang di jalannya, membela agamanya. Kemudian tadi telah disebutkan ada 7, muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, mampu dari sisi harta dan badan, kemudian selamat dari penyakit, dari cacat, dan dari madarat yang ada. Fala yajibul jihadu alal kafir. Sekarang ada rinciannya. Rinciannya. Kan tadi yang pertama Islam. Rinciannya sekarang. Maka tidak wajib jihad bagi orang kafir. Kenapa? Li'annahu ibadah. Karena jihad itu ibadah. Wal ibadatu la tajibu alaihi. Sementara yang namanya ibadah itu tidak wajib bagi orang kafir. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah ibadah itu ya dari orang kafir. Kalau orang kafir ingin beribadah, ingin berinfak, maka dia harus masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, terus menerus di atas kekafiran, barakallahu fikum, maka ya seperti itu tidak diterima. Wali annahu la yatawafaru, la yatawafaru fihi al-ikhlas wal amanatu wat ta'ah. Dan dikarenakan barakahikum pada orang yang kafir tersebut belum terpenuhi yang namanya ikhlas. Dia ikut perang dalam keadaan tidak ikhlas. Loh, dia ikhlas lillahi ta'ala. Yang namanya ikhlas kata para ulama diddu syirki. Ikhlas adalah lawan dari kesyirikan. Walaupun dia mengikhlaskan untuk Allah, memang orang Yahudi, orang Nasrani mengakui Allah sebagai Tuhannya. Walaupun barakah fikum di antara mereka ada yang berselisih, ya, di antara orang Nasrani, barakah fikum. Kalau mereka berperang, barakah fikum masih melakukan kesyirikan, berarti tidak ada ikhlas padanya. Yang namanya keikhlasan barakah fikum tidak melakukan kesyirikan, dan agamanya adalah agama Islam. Wal amanah, dan pada orang kafir itu tidak ada amanah. Di sini diambil kesimpulan. Sebaik apapun orang kafir, tidak pernah korupsi, tidak pernah menghalangi kaum muslimin untuk beribadah, maka tetap di dalam agama Islam dianggap orang yang tidak amanah. Harus percaya kita. Maka salah kalau ada orang yang bilang saya lebih baik memilih ya orang kafir yang anti korupsi, amanah, daripada orang muslim tapi cuma obral janji korupsi. Barakallahu, maka kita juga tidak milih dua-duanya. Kita tidak milih dua-duanya. Tapi barakallahu orang muslim yang korupsi itu jauh lebih baik daripada orang kafir yang baik. Ya. Baik dalam tanda kutip. Ya, hanya sebatas muamalah. Barakallahu. Jadi orang kafir tidak amanah. Oleh karena itu kalau ada berita dari orang kafir harus dicek. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum bi khabarin fatabayyanu. Gitu ayatnya. Wah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Gitu. Nah surat barakakum al-hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka hendaknya kalian cek dulu, tabayun dulu. Ini orang fasik. Terlebih lagi orang kafir. Orang fasik barakallahu fikum, orang yang keluar dari ketaatan. Orang fasik bisa jadi memang dia yang kafir, orang kafir. Ada kalanya orang fasik dia masih muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Jadi yang namanya fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ada kalanya dia memang kafir, memang tidak taat. Ada kalanya dia masih muslim, tapi banyak tidak taatnya, banyak melakukan dosa besar. Di sisi lain, menurut para ulama ahli hadis, orang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar terang-terangan, maka dia fasik. Apabila ada berita datang dari orang fasik barakallahu, maka wajib kita tabayun. Lebih-lebih lagi dari orang kafir harus tabayun, dicek, tidak boleh langsung diterima. Ya, seperti berita di Google, di YouTube, ya, yang lain-lain barakafikum, tidak jelas dari siapa, dicek. Jangan barakafikum mudah langsung dipercaya. Ya, terlebih lagi sekarang adalah masa-masa fitnah. Ya, jangan-jangan barakafikum nanti ya tidak ada pada pemerintah kita, akhirnya kita meyakini dengan tuduhan ada pada pemerintah kita. Barakafikum, maka ini salah. Barakafikum. Wata'ah, dan pada orang kafir itu tidak ada ketaatan. Pada orang kafir tidak ada yang namanya keikhlasan, tidak ada yang namanya amanah, tidak ada yang namanya ketaatan. Maka orang kafir tidak boleh ikut perang, tidak boleh membantu dalam berperang. Oleh karena itu barakafikum, ya, bagaimana dengan sebuah negara yang di situ ada TNI Polri-nya ketika berperang ada orang kafir di situ. Barakafikum, maka itu kembalinya kepada panglimanya. Kalau panglimanya tahu hukumnya, barakafikum. Dan juga misalkan ada perubahan undang-undang, maka alhamdulillah. Kalau tidak, barakafikum, maka hanya diberi masukan, didoakan. Barakafikum. Fala yu'dzanu lahu bil khuruji ma'a jaisil muslimin, maka tidak diizinkan bagi orang kafir dia keluar bergabung bersama pasukan kaum muslimin, tidak diizinkan. Walaupun dia anti komunis, dia anti zionis, anti salibis, barakallahu'alaikum, maka tetap tidak boleh digabungkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam lirrajulil musyrik, Nabi pernah bersabda, berkata kepada seorang laki-laki musyrik, alladzi tabi'ahu fi Badar, yang ingin ikut beliau dalam perang Badar. Kata Nabi, tu'minu billahi wa rasulih, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Jadi ketika perang Badar barakafikum, ada orang musyrik ingin bergabung bersama Nabi, ya, untuk melawan orang musyrik juga. Maka Nabi bertanya, tu'minu billahi wa rasulih, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala, maka laki-laki tadi menyatakan, la, tidak. Qala, maka Nabi menyatakan, farjih falan asta'ina bimusyrik, kembalilah, saya tidak mau meminta tolong kepada orang musyrik. Ya, tidak butuh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1817. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini penjelasan yang pertama. Jihad menjadi wajib. Di antara syarat-syaratnya barakakum, ya, yang berjihad harus Islam, muslim. Sekarang pembahasan yang kedua, wal bulugh, berakal. Wa kadzalika la yajidu 'ala sabi ghairil baligh, Dan demikian pula tidak wajib atas anak kecil yang belum baligh, tidak wajib. Tapi kalau ternyata ikut, orang tuanya mengizini, boleh. Barakallahu fikum. Tapi tidak wajib, ya. Li'annahu ghairu mukallaf. Kenapa tidak wajib? Karena anak kecil itu belum, barakallahu fikum, diberi tanggungan syariat, beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wali hadithi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma annahu arada nafsahu ala Rasulillah alaihi salatu wassalam yaum Uhud. Berdasarkan hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya pernah beliau menawarkan dirinya kepada Rasul alaihi salatu wassalam pada perang Uhud, wa huwa ibnu arba'i asharah sanah. Barakallahu'alaikum. Dalam keadaan ketika itu beliau berumur ya 14 tahun. 14 tahun. Wahwa ibnu arba asrata sanah. Umur 14 tahun. Falam yajuzhu fil muqatalah. Lalu Nabi tidak mengizinkan beliau Abdullah bin Umar ketika itu berumur 14 tahun untuk berperang. Barakallahu fikum. Hadisnya ini kisah tentang ya tawaran Abdullah bin Umar menawarkan diri untuk ikut berperang pada hari Uhud. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullah dalam kitab atau dalam sahih keduanya. Kemudian yang ketiga, di antara syaratnya jihad adalah al-aql, berakal. Wa kadzalikal majnun, demikian pula orang yang gila. La yajibu alaihi jihad, maka tidak wajib atasnya berjihad. Li'annahu marfu'un anhul qalam wa laisa min ahli taklif. Kenapa demikian? Dikarenakan orang gila, ya, pena, catatan amal, dia melakukan amalan kebaikan dapat pahala, dia melakukan amalan kejelekan dapat dosa, itu sudah diangkat karena barakallahu fikum dia gila dan dia tidak lagi mendapatkan tanggungan. Barakallahu fikum. Orang gila diajak, ya, dia senang sudah membunuh ternyata temannya sendiri, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara persyaratan jihad adalah yang berangkat itu laki-laki. Wala yajibu 'alal 'abdi li'annahu mamlukun li sayyidihi walal mar'ah. Dan tidak pula wajib jihad itu dilakukan oleh seorang budak. Jadi harus merdeka, harus laki-laki. Kenapa tidak wajib? Li'annahu mamlukun li sayyidihi. Dikarenakan budak itu milik tuannya. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi kita tegaskan, yang namanya budak itu bukan TKI, TKW, bukan. Budak itu barakallahu fikum, ya, tawanan perang atau orang yang ditemukan kemudian diambil, ya, dijual. Barakallahu fikum. TKI, TKW bukan budak. Barakallahu fikum. Dan budak pun di dalam Islam barakallahu fikum itu dihormati, haknya dihormati. Sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Bukhari, kalau tuannya pakai baju ya yang bagus, maka budaknya dibelikan baju yang bagus. apa yang dimakan diminum oleh tuannya, maka itulah yang dimakan dan yang diminum oleh budaknya. Itu dalam Islam demikian. Ya, barakallahu fikum. Ketika ya tidak beribadah, dididik. Ya, yang namanya budak, barakallahu fikum. Ya, maka dia itu mendapatkan pendidikan hak dalam Islam. Kalau budaknya perempuan, maka boleh ya dinikahi oleh tuannya yang laki-laki walaupun dengan tanpa akad nikah. Sah, barakallahu fikum. Kalau ternyata lahir, maka ya anaknya tuannya. Ya, barakallahu fikum. Ibunya ya budak tadi. Barakallahu fikum. Tapi kalau budaknya laki-laki tidak boleh menikahi istri tuannya. Barakallahu fikum. Jadi tidak wajib atas budak dan wanita untuk berperang. Dalilnya untuk wanita tidak wajib berperang. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bertanya, ya Rasulullah, hal alam nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi wanita? Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi wanita? Faqala, maka Nabi menjawab, jihadun la qitala fihi. Yang ada adalah jihad yang padanya tidak ada peperangan. Apa itu? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Jadi jihadnya perempuan itu haji dan umrah, tidak ada peperangan. Ya, haji masa perang. Umrah tidak pula perang. Pada haji dan umrah itulah jihadnya wanita. Barakallahu fikum, maka tidak jarang ada wanita yang meninggal ketika haji, ketika umroh, berdesak-desakan, pingsan, ya, karena memang wanita ini barakallahu fikum lemah fisiknya. Keumumannya lemah fisiknya. Hadis Aisyah ini tentang jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Hadisnya barakallahu fikum sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Riwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Baihaqi, serta riwayat selain keduanya. Barakallahu fikum. Kemudian wa fi lafdzin, dan disebutkan dalam lafaz yang lain, naral jihada afdhalul amal. Kami memandang jihad adalah amalan yang paling afdol. Afala nujahidu, apakah kami tidak boleh berjihad? Kata Aisyah. Faqala, maka Nabi menjawab, lakin afdolal jihadi hajjun mabrur. Akan tetapi jihad yang paling afdol bagi wanita adalah haji yang mabrur. Ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian di antara persyaratan jihad adalah adanya al-istita'ah, adanya kemampuan. Kata para ulama, wa ghairul mustati', dan orang yang tidak mampu, wa huwal ladzi la yastati'u hamlas silah li ba'min aw kibar, yakni orang yang tidak mampu mengangkat pedang karena lemah. Ada orang kekar badannya, ya ototnya itu berotot, barakabikum, ya kekar, tinggi besar, ternyata tidak mampu mengangkat senjata. Kenapa? Sakit setruk. Maka seperti ini barakabikum, tidak wajib jihad. Al-kibar atau sudah tua, ya, maka dikarenakan lemah fisiknya atau sudah tua juga lemah fisiknya, barakahikum, ya, jangankan mengangkat senjata, mengangkat kakinya, mengangkat tangannya sudah gemetaran, barakahikum, karena lemah, maka orang seperti ini gugur, tidak wajib berjihad. Wa kadzalikal faqir, demikian pula orang yang fakir. Apa bedanya fakir dan miskin, Hadi? Ya. Kalau fakir tidak punya apa-apa, kalau miskin masih punya. Fakir punya baju, miskin punya baju. Kalau fakir gak punya baju berarti. Nah, jadi barakah hukum, fakir itu lebih miskin daripada miskin. Orang fakir lebih tidak berpunya daripada orang miskin. Barakah hukum, para ulama berselisih. Ada yang menyamakan, ada yang memang membedakan. Yang rajih memang beda. Kalau fakir barakah hukum, ya, untuk kebutuhan sehari-harinya belum tentu, walaupun ada langsung habis, besoknya tidak ada. Kalau miskin barakah hukum, mungkin masih ada untuk besoknya, untuk kedepannya juga masih kurang barakah hukum. Demikian pula orang yang fakir, alladzi la yajidu ma yanfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati iyalihi la yajibu alaihimul jihad. Demikian pula orang yang fakir, yang dia tidak mendapati apa yang bisa dia nafkahkan untuk melakukan perjalanan jihad. Jihad dari tempat A ke tempat B membutuhkan dana. Barakabikum, butuh bekal makanan, ya, karena memang ketika itu, ya, mungkin muhsinin tidak ada, walaupun ada, ternyata barakabikum tidak mencukupi untuk seluruh mujahidin. Ketika keadaan orang seperti ini, dia tidak mampu untuk membekali dirinya berangkat, barakabikum, maka dia tidak wajib untuk berperang. Fadilan, terlebih lagi untuk menafkahi saudaranya, menafkahi keluarganya yang menjadi tanggungannya, yang ditinggal di rumah, dia tidak mampu, ya, maka seperti ini lebih-lebih lagi dia dikatakan orang yang tidak wajib berjihad. Mungkin dia mampu untuk ngurusi diri sendiri berangkat, tapi ketika dia berangkat keluarga ditinggal, tidak mampu membiayai, bisa jadi berperangnya sampai 2 bulan, 3 bulan karena tidak tahu berapa lama, barakabikum, ternyata tidak mampu, mampunya hanya untuk diri sendiri, maka seperti ini juga tidak wajib. Oleh karena itu barakabikum, para sahabat, bagi mereka yang mampu berperang, yang memiliki banyak harta, maka mereka menginfakkan hartanya dan mereka juga berjihad fisabilillah. Tentu barakah fikum keluarganya, ya, diberi penghidupan maisyah. Demikian pula para sahabat pendahulu kita yang soleh, mereka yang tidak mampu berangkat berjihad karena lemah, karena tua misalkan, namun barakah fikum kaya, memiliki kemampuan harta, maka mereka berjihad dengan dititipkan harta tersebut, ikut berperang bersama kaum mujahidin, barakabikum, untuk membela agamanya. Maka orang yang membiayai jihad, walaupun dia tidak bisa berangkat jihad, dia mendapatkan pahala yang sempurna, sama seperti orang yang berangkat jihad, tidak dikurangi sedikit pun. Ini kalau niatnya ikhlas. Ya, tapi kalau niatnya, ya, tolong panggil semua teman-teman, kasih tahu, ya, di WA-WA, saya telah berinfak ini itu untuk jihad. Barakallahu'alaikum, maka seperti ini, ya, dikhawatirkan tidak ikhlas. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah, ayat ke-91, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj, dan tidak ada kewajiban, tidak mengapa bagi orang yang tidak mendapati apa yang bisa dia infakkan, tidak mengapa untuk tidak berangkat. Barakallahu'alaikum. Surat At-Taubah ayat ke-91. Wa kadzalika man bihi darar aw marad aw ghairu dzalik min al-a'dzar la yajibu 'alaihi al-jihad. Dan demikian pula bagi orang yang padanya ada madarat. Ya, ada madarat. Kalau dia berangkat, bahaya ini orang. Karena orang ini tidak bisa, tidak pandai menyimpan rahasia. Orang ini ya selalu membuat kacau, maka seperti ini ada udzur, diberi nasihat agar jangan berangkat. Awamarot, atau dia sakit, terdaftar dalam perang, maksudnya untuk berangkat perang dia sudah terdaftar. Sakit gigi, ya temannya sudah tembak-tembakan, sudah bacok-bacokan, dia masih megang giginya, ya, jongkok lagi, memusta'an, ya, maka tidak wajib bagi dia. Atau selain itu, dari ujur-ujur yang ada, maka tidak wajib untuk berjihad. Kenapa? Li'anna al-ajza yanfil wujub. Karena kelemahan itu meniadakan, membatalkan yang namanya kewajiban. Ada orang kaya, barakallahu'alaikum, mampu, ya, untuk berangkat haji, tapi dia lemah fisik, barakallahu'alaikum, maka gugur hajinya. Demikian pula jihad, barakallahu'alaikum, ya, walaupun dia kaya, tapi badannya tidak mampu, maka gugur bagi dia. Barakallahu'alaikum. Wa liqaulihi ta'ala, dan dalilnya juga disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fath ayat ke-17, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak pula orang yang pincang, tidak pula orang yang sakit, ya, jika tidak berangkat berperang. Orang buta suruh berangkat berperang, barakallahu'alaikum, ya, tembak semuanya, tembak. Orang pincang, ya, ngejar atau dikejar, barakallahu'alaikum, ya, gak bisa. Demikian pula orang sakit. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat ke-91, laisa 'alad du'afa wala 'alal mardho wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya, tidak ada dosa bagi orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak mendapati, ya, bekal apa yang bisa dia infakkan, dia gunakan untuk berperang, ya, tidak ada dosa untuk tidak berangkat. idza nasahu lillahi wa rasuli, apabila dia jujur kepada Allah dan Rasulnya, jujur. Barakallahu fikum. Maka tidak ada dosa. Kalau dia tidak jujur, Allah yang Maha tahu, ya, maka dia tetap berdosa. Barakallahu fikum. Baik. Masih pada pembahasan yang berikutnya. Al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Musqitatul jihad. Beberapa hal, beberapa perkara yang menggugurkan jihad. Hunaka agar taskutu an sahibiha al jihad idza kana fardhu ain aw fardhu kifayah. Di sana ada beberapa udzur yang menggugurkan jihad bagi pelakunya, walaupun jihadnya adalah fardu kifayah, fardu ain maupun fardu kifayah. Wahia, di antara udzur-udzur yang ada, jihad menjadi gugur bagi seseorang. Yang pertama al-junun, yang kedua wasiba. Yang pertama adalah karena gila. Yang kedua karena masih kecil. Sama seperti sebelumnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an salatah. Rufi'al qalamu an salatah. Pena itu diangkat dari tiga pihak. Pena, catatan amal. Kalau dia melakukan kebaikan diberi pahala, melakukan dosa diberi barakafikum, ya, ancaman. Ya. Ini diangkat, tidak lagi ditulis. Anil majnun, dari tiga pihak. Pihak yang pertama orang yang gila. Hatta yafiqo, sampai dia sadar. Atau barakallahu fikum, ya, orang yang mungkin stres, ya, sampai dia sadar. Wa anin na'im hatta yastaqidho, dan dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Ada orang tidur, barakallahu fikum, dia mengucapkan ucapan-ucapan syirik, mungkin mimpi. Dia mengucapkan ucapan syirik, maka dia tidak kena dosa karena dia tertidur. Ada orang tidur, ya, barakallahu fikum, dia bunuh temannya. Mungkin dia mimpi langsung, barakallahu fikum, dipukul yang ada di pinggirnya. Ternyata, ya, temannya ini memang punya sakit jantung, langsung mati. Maka dalam Islam, barakallahu fikum, dia tidak dikisos. Demikian pula, barakallahu fikum, orang tidur suruh jihad, ya. Wa anisobi hatta yahtalima. Yang ketiga, barakallahu fikum, pena catatan amal diangkat dari anak kecil sampai dia melakukan atau baligh. Ya, barakallahu fikum. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Yang ketiga, al-unuthah. Jihad gugur untuk kalangan para wanita. Fala yajibul jihad, fala yajibul jihadu alal unta wa qad sabaqa dzikruh. Maka tidak wajib jihad bagi wanita dan penjelasannya telah disebutkan. Yang keempat, ariftu, yakni perbudakan. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan apa yang sahabat yang mulia Abu Hurairah meriwayatkannya, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, lil abdil mamluki salih ajran, budak yang dimiliki oleh tuannya yang soleh, muslim soleh, maka dia barakah hukum mendapat dua pahala. Walladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Namun barakah hukum lafaz walladhi nafsi biyadih disebutkan dalam ya catatan kaki itu barakahikum tambahan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, kata Nabi, kalau bukan karena jihad fi sabilillah, kalau bukan karena haji, bukan karena berbakti kepada ibu atau orang tua, maka aku ya sungguh sangat ingin berharap aku mati dalam keadaan statusnya sebagai seorang budak yang soleh. Barakallahu. Dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama karena solehnya dia, berarti taat kepada Allah, muslim soleh. Yang kedua yang namanya budak soleh, dia taat ya pada tuannya dalam perkara ketaatan. Yang kelima, yang gugur pada dirinya jihad, adzaful badani. Dan juga yang keenam, barakallahu'alaikum, yang kelima ini adzaful badani wal ajazul mali wal marad. Yang keenam, wa adamu salamati ba'dil a'dha kal uma wal araj asyadidi wa qad sabaqa dzikruha. Yang kelima adalah orang yang lemah badannya, tidak mampu dalam hal harta, dan dia sakit, maka gugur. Yang keenam, orang yang tidak selamat sebagian tubuhnya dari cacat-cacat yang ada. Maksudnya ada cacatnya, buta, pincang yang sangat. Kalau pincangnya sedikit tidak apa-apa, sangat pincangnya. Barakallahu. Dan telah lewat penjelasan. Yang ketujuh, adamu ibnil abawain aw ihdahuma aw ahadihima, tidak adanya izin dari kedua orang tua atau salah satunya. Ketika kedua orang tua atau salah satunya tidak mengizini, maka jihad barakallahu'alaikum menjadi gugur. Ya, idza kana al-jihadu tatawwu'an, ini apabila jihadnya barakallahu'alaikum hukumnya masih fardu kifayah. Li hadis Ibni Umar, li hadis Ibni Amr radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi alaih salatu wassalam fastaghanahu fil jihad. Pernah datang seseorang kepada Nabi alaih salatu wassalam meminta izin untuk jihad. Faqala, maka Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, na'am. Maka orang tersebut menjawab iya. Qala, maka Nabi barakallahu menyatakan, fa fihi ma fajahid, maka kepada keduanya lah, maka kedua orang, kepada kedua orang tuamu lah hendaknya kamu berjihad. Birrul walidain, ini apabila barakallahu jihadnya fardu kifayah. Kapan fardu ain? Telah disebutkan kapan fardu ain, ada empat keadaan ya. Fa birrul walidain fardu ain, ya, sisi pendalilannya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu hukumnya barakallahu fikum adalah fardu ain. Wal jihadu fardu kifayah fi hadhil halah. Sementara apabila ada jihad yang hukumnya adalah fardu kifayah dalam keadaan seperti ini, fayuqaddimu fardul ain, maka didahulukan yang fardu ain. Barakallahu fikum, birrul walidain, berbakti pada orang tua wajib bagi setiap individu. Terus ada jihad tapi hukumnya masih fardu kifayah, maka didahulukan yang mana bagi orang tadi, bagi anak tadi? Dia harus birrul walidain, berbakti pada orang tua, tidak ikut berperang apabila tidak diizini oleh kedua orang tua atau salah satunya. Fa idza ta'ayyana al-jihadu falaysa lahumā mana'ahu wala idna lahumā. Maka apabila jihad itu hukumnya ternyata berubah menjadi fardu ain, maka keduanya, orang tua tadi, tidak berhak untuk melarang anaknya berangkat berperang, maka tidak ada, tidak berlaku lagi izin. Diizinkan tidak diizinkan, maka tetap dia harus berperang. Musuh sudah masuk ke negerinya menembaki, lalu ibunya bilang, nak, di rumah saja, sembunyi bawah kasur, udahlah ya. Itu bu, adik kita itu di bantai, itu di bawah, itu sudah di belakang rumah kita musuh, udah sembunyi bawah kasur aja ya. Barakallahu, padahal jelas-jelas mampu. Maka seperti ini, tidak ada lagi yang namanya izin atau ridho orang tua, karena keadaan sudah barakallahu fardu ain. Yang kedelapan, ad-dain, adanya hutang. Ya, adanya hutang. Alladzi la yajidu lahu wafa'an idza lam ya'dan sahibuhu. Idza lam ya'dan sahibuhu. Hutang yang tidak bisa ya dia lunasi. Dia tidak mendapati jalan pinjaman untuk melunasi. Sementara barakallahu fikum, orang yang menghutangi tidak mengizinkan kalau dia pergi berjihad dalam keadaan hutangnya belum lunas. Wa kana al-jihadu tatawuan, dan itu keadaannya apabila jihadnya fardu kifayah. Beda kalau fardu ain. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dalilnya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai' illa ad-dain. Barakallahu fikum. Terbunuh di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah jihad fi sabilillah, itu bisa menghapuskan seluruh dosa kecuali hutang. Kalau dia punya hutang barakallahu fikum, maka dalam keadaan dia terbunuh tetap ya, dia nanti barakallahu fikum mendapatkan tanggungan, harus lunas dulu hutangnya. Ya, maka anaknya barakallahu fikum ketika mendapati orang tuanya atau saudaranya ya meninggal di medan perang, maka hendaknya barakallahu fikum menghubungi pihak-pihak yang mungkin pernah menghutangi. Ya, bagaimana? Mau diteruskan Anda dapat pahala, maksudnya dibebaskan Anda dapat pahala, atau kami bayar? Kalau minta dibayar, maka harus dibayar. Kalau tidak, kasihan saudara kita ya yang meninggal tersebut, ternyata yang seharusnya dosanya diampuni ada satu yang belum terampuni karena hutang. Eman, dia sudah ikhlas barakallahu, sebenarnya menyandang gelar syahid fisabilillah di sisi Allah, ternyata punya hutang. Berarti hutang gak main-main. Barakallahu. Bukan berarti ya haramnya berhutang, boleh. Ya, boleh. Tapi ya ingat keutamaan bagi orang yang membebaskan hutang. Fa idza ta'ayyana al-jihadu fala itna li gharimihi. Maka apabila jihadnya ini sudah fardu ain, maka tidak ada lagi izin kepada orang, kepada pihak yang menghutangi, ya, tidak ada izin lagi. Kamu jangan perang. Itu musuh sudah di depan rumah, udah. Nanti kalau kamu mati enggak bisa bayar. Nah, enggak ada lagi berperang. Tetap harus berperang. Karena sudah fardu ain. Barakallahu. Yang terakhir, yang sembilan. Di antara perkara yang bisa menggugurkan seseorang untuk berjihad adalah al-alimu alladhi la yujadu ghairuhu fil balad, fil bilad atau fil balad. Seorang alim, ada orang alim, seorang ulama yang tidak didapati selain beliau yang ilmunya menjadi rujukan umat, bimbingannya yang baik menjadi barakakum ya idola umat, tidak didapati. Li'annahu law qutila lahtaqaran nasu ilaihi. Karena kalau ternyata beliau ini, seorang alim ulama ini terbunuh, maka manusia sangat butuh. Setelah itu terbunuh, ternyata memang peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi enggak ada lagi yang menggantikan. Ila yumkinu li ahadin ayyahilla mahallahu. Dalam keadaan tidak dimungkinkan, tidak ada lagi ada orang yang bisa menduduki kedudukan atau menggantikan posisinya. Fa idza kana la yujadu man huwa aqahu minhu yusqatu anhul khuruj. Maka apabila tidak didapati orang yang lebih faqih, lebih berilmu atau sebanding dengan dia, sebanding dengan beliau rahimahullah, maka barakakum berangkatnya orang alim ini untuk berperang itu gugur, boleh tidak berperang. Nadzaron atau nadzaron lihajatil muslimina lahu, sebagai pertimbangan adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya, tapi kalau ulamanya banyak barakakum, maka silahkan. Jadi kondisinya, ya, orang alim ini, ya, tidak ada yang menggantikan atau mungkin satu-satunya, maka gugur bagi dia, bagi beliau gugur. Beda kalau memang fardu ain sudah di depan barakakum, ya, sudah tidak bisa lagi dielakkan, jelas. Ya, ini beda lagi permasalahannya. Thayyib, wallahu taala bisawab. Mungkin sampai di sini, barangkali ada yang ditanyakan. Barakakum. Subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.